Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin beserta sarahnya. Dan kita telah sampai pada pertemuan yang terakhir pada hadis yang ke-8 dari bab yang berkisar tentang amanah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala man kanat indahu madlamatun li akhihi min ardihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wa la dirhamun إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه الترمذي رواه البخاري. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia memiliki kedzaliman kepada saudaranya, entah berupa kehormatannya atau apapun, maka dia harus meminta kehalalannya di dunia ini sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat uang emas dan uang perak. Maka jika dia memiliki amal saleh, maka akan diambil darinya, yaitu dari orang yang zalim tersebut, sesuai dengan kezalimannya. Jika dia tidak memiliki amal saleh, maka diambil kejelekan orang yang dia zalimi, kemudian ditimpakan kepadanya. Belum bunyi. Dalam hadis ini kita sudah sebutkan beberapa faedah dan kita akan menyempurnakan faedah demi faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh rahimahullah, wa zahiru hadzal hadithi annahu yajibu 'alal insani an yatahallala min dhulmi akhihi hatta fil ard. Zahir hadis ini menunjukkan wajibnya bagi seseorang untuk meminta kehalalan dari kezaliman dia kepada saudaranya. Wajib bagi setiap manusia untuk meminta kehalalannya, yaitu meminta maaf dari kezaliman dia terhadap saudaranya. Sampai pun dalam permasalahan kehormatannya, harga dirinya, sawa'un alima au am lam ya'lam, sama saja orang yang dia zalimi tersebut mengetahui dia dizalimi ataukah dia tidak ketahui bahwa dia sedang dizalimi, sama saja wajib bagi seseorang untuk meminta kehalalan, yaitu minta maaf dari kedzaliman dia kepada saudaranya, sampai pun dalam permasalahan harga diri, kehormatan, sama saja dia mengetahui yang didzalimi tersebut ataukah tidak. Nah, ini faedah yang pertama yang kita bisa dapatkan pada hari ini. Kemudian faedah yang kedua, Wadhalika annal madhalima, dan juga faedah yang kedua bahwasanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kezaliman yang dilakukan seseorang kepada saudaranya itu ada tiga bagian. Kezaliman seseorang kepada saudaranya itu ada tiga bagian. Kata Syekh rahimahullah, imma an takuna bin nafsi au bil mali au bil aud atau bil ir. Entah kezaliman kepada saudaranya itu berupa jiwanya, dalam arti kata membunuhnya, melukainya, menumpahkan darahnya, atau bahkan sampai membunuhnya. Itu namanya nafs. Memukulnya, anak. Atau dengan harta, ini mafhum. Atau dengan kehormatan. Jadi kezaliman itu bukan cuma satu bagian saja sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, yaitu kezaliman kepada harta saja. Jika kita mengambil harta orang lain, maka itu dikatakan kezaliman. Kalau memukul orang lain kemudian membunuhnya, ini bukan bagian dari kezaliman. Enggak, bukan. Kezaliman itu ada pada tiga bagian, pada tiga sisi. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah sesama kalian, harta sesama kalian, dan kehormatan sesama kalian adalah haram. Nah, ini faedah yang kedua pada hari ini. Faedah yang ketiga, perincian dari pembagian kezaliman itu. Kata Syekh rahimahullah, fa in kanat bin nafsi, maka apabila kezaliman itu berupa jiwa, bagaimana bentuknya, maksudnya, perinciannya, yaitu mithl ayakuna kodajana alaihi. Misalnya dia sungguh telah membunuhnya, yaitu menghabisi nyawa saudaranya. Au barabahu hatta jarrahahu, atau kezaliman yang, atau dia memukul saudaranya sampai berdarah. Hati-hati, jangan suka baku pukul ya. Atau kata Syekh, dia memukul saudaranya sampai keluar darahnya, sampai berdarah, yang bagian dari kezaliman berupa jiwa. Au qata'a udwan min a'dha'ihi, atau dia memotong salah satu dari anggota tubuhnya, misalnya jari kelingkingnya saja. Wa qatala lahu qatilan, atau dia membunuh dengan pembunuhan. Fa innahu yatahallalu minhu bi ay yumkina sahibal haqqi min al qisas wa ayyam bi ayyum kina sahibul haqq min al-qisas aw man min badlil dhimmah idza lam yakun al-qisas aw ikhtiriyatid diyah. Maka kalau dia melakukan hal ini, yaitu kezaliman terhadap jiwa, maka dia harus meminta kehalalan dari saudaranya tersebut. Yang pertama adalah dia kisos, melakukan kisos, atau memberikan dimmah, yaitu meminta maaf, dimaafkan dari orang yang dia zalim. Misalnya dia pukul atau memotong tangan saudaranya sampai putus, maka entah kisos, dipotong juga tangannya, atau orang yang dipotong tersebut tangan salah satu dari anggota tubuhnya memaafkan. Itu yang kedua. Jika tidak ada kisos, ya maka yang ketiga itu bayar apa namanya dia itu denda, mengganti pembunuhan tersebut misalnya dengan berapa jumlah uang untuk membayar dia sesuai dengan ketentuan syariat, atau dia memukul saudaranya, nah, atau dia memotong salah satu anggota tubuh saudaranya, maka dinominalkan dengan uang untuk melunasi qadzaliman atau menembus qadzaliman yang dilakukan kepada saudaranya berupa jiwa tadi itu. Maka ini bentuknya. Jadi qadzaliman kepada jiwa itu bukan dengan menghilangkan jiwa saudara kita semata, namun termasuk dari menghilangkan qadzaliman kepada jiwa itu termasuk dalamnya di dalam perkara tersebut memukul saudaranya sampai melukainya, atau memotong salah satu dari anggota tubuhnya. Ini subhanallah ngeri ini. Iya enggak? Nah, permasalahan bukan syar'i atau disyar'ikan sampai dia memotong saudaranya misalnya. Banyak kita melihat saudara-saudara kita atau mendengar mereka saling apa namanya? Baku bunuh ibaratnya, baku potong. Karena permasalahan dunia. Dunia itu berbagai macam bentuknya. Entah harta, entah warisan, entah tanah. Nah, apa yang sebagainya. Makanya ini bentuk qadzaliman berupa jiwa. Karena habis di belakang. Kemudian yang berikutnya, amma in kanat fil mali. Qadzaliman berupa harta, maka qadzaliman berupa harta ini cara mencari kehalalan saudaranya yang diambil hartanya dengan cara, kata Syekh, fa innahu yu'tihi malahu, yaitu dengan dia memberikan hartanya tersebut, yaitu dengan dia memberikan kepada saudaranya hartanya. Misalnya dia memberikan, nanti dijelaskan oleh Syekh ini, harta semua perkara dunia. Misalnya ada orang yang mencuri motor, mengambil harta motor saudaranya, maka cara dia meminta maaf, mendapatkan kehalalan saudaranya yang dia mendzalimi dalam permasalahan harta, maka dia kembalikan motor itu kepada saudaranya. Nah, misalnya jika kana indahu malun li ahadin fal wajib an yu'tiyahu sahibahu, maka apabila dia di sisinya ada harta saudaranya, harta seseorang, maka wajib baginya untuk memberikan harta itu kepada pemiliknya, kepada pemiliknya. Baik, wajib untuk memberikan itu kepada saudaranya, pemilik harta tersebut. Fa in ghaba anhu wa lam ya'rif makanahu wa aisa minhu fa innahu yatasaddaq bihi anhu. Apabila dia tidak tahu, apabila orang yang dia mendzaliminya dari sisi harta telah hilang darinya, dan dia tidak ketahui di mana tempat saudaranya yang diambil hartanya tersebut, atau saudaranya itu masih memiliki harta pada dirinya, namun dia tidak tahu di mana sekarang tempatnya, domisilinya, wa aisa minhu, dan dia sudah lelah, berputus asa untuk mencari tempatnya karena tidak tahu, sudah berusaha semaksimal mungkin mencari alamat dan di mana dia berdomisili saudaranya tersebut, karena dia ingin mengembalikan harta dia yang dulu dia mendzaliminya. Dan dia tahu, dia ingin bertobat dan meminta kehalalan saudaranya dengan mengembalikan harta yang pernah dia mengambilnya, namun dia tidak mengetahui di mana tempatnya sekarang, Maka kata Syekh rahimahullah, fa innahu yatasaddaqu bihi anhu, maka dia bersedekah dengan harta tersebut untuk saudaranya yang dia dulu mengambil hartanya. Nah begitu. Misalnya tadi motor dia curi punya saudaranya, dia ingin bertobat karena setelah itu dia sadar bahwa ini perbuatan keharaman dan akan menyesal di hari kiamat nanti kalau tidak bertobat sekarang di dunia, maka dia ingin mengembalikan. Kadarullah, ketika dia kembali ke tempat yang dia mengambil atau mencuri motor tersebut, sudah tidak tinggal di situ lagi orang yang dia curi motornya, entah karena sebab dari sebab-sebab, dan dia berusaha mencari di mana dia berpindah dari rumah yang dahulu, namun dia tidak menemukannya dan dia lelah dalam mencarinya sehingga dia berputus asa untuk mencari dan mencarinya. Maka kata ahlul ilmi yang tadi Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dia bersedekah dengan motor tersebut untuk pemilik orang tersebut. Nah begitu ya. Mungkin motornya sudah dia jual misalnya dulunya, dia ingin datang ke orang tersebut mengganti dengan uang misalnya. Misalnya dia harga motor tersebut waktu dia curi harganya sekian, misalnya sekitar 8 juta misalnya. Nah, tapi motor itu sudah enggak ada sudah. Mungkin dia jual lagi ke penadah. Namun harga pada saat dia jual tersebut, harga pasaran tersebut dengan harga motor sekarang demikian adalah sekian misalnya 8 juta. Maka dia mencari tempat untuk mengembalikan itu 8 juta kepada rumah, ya kepada orang tersebut yang dia mencuri dari rumahnya. Namun tidak ketemu dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin namun tetap tidak mendapatkannya, maka dia bersedekah 8 juta tersebut atas nama fulan tersebut. Nah, begitu yang ingin disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, dan ini perkara berat ya, ikhwan. Karena ini perkara mempengaruhi keikhlasan. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu wa yu'addi ila sahibil haqqi haqqahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dari apa niat orang tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan hak setiap orang yang berhak untuk mendapatkan haknya. Nah, yaitu Allah akan memberikan nilai 8 juta tersebut kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Yaitu tadi orang yang didolimi dari sisi hartanya. Nah, baik, ini wa in kana qad mata ay sahibul haqqi fa innahu yusiluhu ila warasatihi. Apabila orang tersebut telah mati, yaitu orang yang dia dolimi tersebut telah mati, yaitu tadi masalahnya yang misalnya yang dia curi motornya atau yang dia ambil motornya dengan merampok atau walhasil dia ingin kembalikan karena dia sudah bertobat dan ingin meminta maaf dari perbuatan tersebut, kadarullah dia pergi telah meninggal orangnya, pergi di rumah tersebut ternyata dapat kabar sudah meninggal orangnya. Nah misalnya fulan si A, si B ini mengambil motornya si A. Nah, namun ketika dia ingin mengembalikannya karena dia sudah sadar setelah itu, ketika dia ingin kembalikan kepada si A, ternyata si A itu sudah meninggal. Maka apa yang harus dilakukan? Maka kata Syekh rahimahullah dan juga perkataan ahli ilmi, bahwasanya dia memberikan motor tersebut kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut. Kalau masih berupa benda, kalau berupa uang, dinominalkan harga benda tersebut dengan uang yang sesuai dengan harga benda tersebut. Nah, maka dia memberikan harta tersebut kepada ahli warisnya. Li'annal mala ba'dal mauti yantaqilu ila waratsah. Karena sesungguhnya harta setelah meninggalnya orang yang memiliki harta berpindah kepada ahli warisnya, berpindah kepada ahli warisnya. Misalnya kita, apabila kita meninggal, berpindah harta yang ada kita miliki ini kepada ahli waris kita, istri, anak, bapak, saudara laki-laki, dan seterusnya. Disebutkan dalam ilmu waris. Taib. Falabudda ayuslimahu lil waratsah, dan wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepada ahli warisnya. Wajib. Jangan dia berpikir, ah sudah meninggal dia. Nah, sementara masih ada ahli warisnya, lah dikasihkan kepada ahli warisnya, diserahkan kepada ahli warisnya. Fa in lam ya'lamhum bi an jahalahum wa lam yadri anhum tasaddaq bihi anhum. Apabila dia tidak mengetahui ahli warisnya pun di mana, dengan dia tidak jahil dari mereka, siapa saja ahli warisnya, tidak tahu dia, dan dia tidak tahu siapa-siapa saja mereka itu ahli warisnya, nah, maka dia bersedekah dengan harta tersebut untuk ahli warisnya. Dia bersedekah dengan harta tersebut untuk ahli warisnya. Misalnya motor itu tadi seharga 8 juta misalnya, atau motor itu sendiri masih berwujud motor, dan selama dia mencuri sampai dia ingin mengembalikannya betul-betul dia rawat, dan kondisinya tidak ada perubahan kecuali kilometernya saja, karena kilometer tidak akan mungkin tetap, namun bodi dan mesinnya terawat dan terus dipelihara, maka dikembalikan hal tersebut. Kalau tidak mendapatkan, dia bersedekah motor tersebut untuk niat ahli warisnya. Wallahu ta'ala ya'lamuhum wa yu'tihim haqqahum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui di mana ahli waris tersebut, dan Allah akan memberikan kepada ahli waris tersebut haknya mereka. Nah, baik. Ini bagian qadaliman yang kedua, yaitu qadaliman terhadap harta. Qadaliman terhadap harta. Nah, tadi qadaliman terhadap jiwa, caranya demikian. Qadaliman kepada harta, caranya demikian. Kita sudah disebutkan bagaimana cara melunasi qadaliman yang dilakukan, entah itu berupa jiwa atau berupa harta. Sekarang permasalahan harga diri. Amma in kanat fil ard atau fil ard mith ayakuna qad sabba shakhsan fi majalisa aw igtabahu fala budda ay yatahallala minhu idza kana qad alima bi annahu subba fa yadhab ilayhi. Adapun dalam permasalahan harga diri, kehormatan, misalnya dia telah mencaci maki seseorang di majelis-majelisnya, di setiap majelisnya, au iqtabahu, atau bukan lagi mencela, atau menghibahnya, menyebutkan kejelekan demi kejelekan saudaranya, maka wajib baginya untuk meminta kehalalannya. Jika orang yang dia caci maki tersebut atau yang dia ghibahi tersebut telah mengetahui dan sampai kabar kepadanya bahwa dia telah dicaci maki, dighibahi oleh fulan, oleh dirinya, maka yang mencaci maki atau yang menggibah ini datang kepada saudaranya tersebut yang dia mencaci makinya atau menggibahnya. Wayaqul, dan dia mengatakan, ana fa'altu kadza wa fa'altu kadza wa ana jitu kama atadziran. Dia mengatakan kepada saudaranya, saya telah berbuat begini dan telah berbuat begini kepadamu, dan saya datang sekarang ini kepadamu untuk mu'tadziran, untuk meminta maaf darimu. Meminta maaf darimu karena saya telah berbuat begini dan begini di majelis. Na'am. Fa in adarahu fa hadha min ni'matillahi 'alal jami'. Jika orang tersebut memaafkan, misalnya kita dan telah mencaci maki atau menggibai fulan bin fulan di majelis atau di beberapa tempat, ternyata caci maki yang dilakukan oleh fulan terhadap saudaranya telah sampai, caci maki si A terhadap si B telah sampai, caci maki tersebut atau ghibah tersebut kepada saudaranya yang B, maka si A ini wajib untuk datang kepada saudaranya tersebut, wajib untuk datang kepada saudaranya tersebut dengan mengatakan, aku telah berbuat begini dan begini kepadamu, dan sekarang saya datang di hadapanmu untuk meminta udzur, yaitu maaf darimu. Maka apabila saudaranya tersebut, tidak apa-apa, dia memaafkan, maka ini kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada keduanya. Bagaimana maksudnya kok kenikmatan? Karena yang mendzalimi ini, dia memiliki jiwa yang besar untuk bisa, bahasa kita, gentle dan jantan datang ke hadapan saudaranya mengakui kesalahannya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan ini, ya kan? Dengan gentle dan jantan untuk bisa mengakui kesalahannya, apalagi di depan umum, apalagi di depan orang yang dia bersalah dengannya. Nah, maka ini kenikmatan. Dan orang tersebut pula yang memaafkan, ini pun kenikmatan baginya, karena tidak semua orang mampu untuk memberikan maaf illa man rahimallah, kalau berkaitan dengan harga dirinya. Nah, tidak semua. Karena apa? Karena manusia diciptakan memiliki apa itu, pada asalnya memiliki gengsi yang tinggi, illa man rahimallah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hal itu terjauhkan padanya. Ini kenikmatan atas keduanya. Lianna Allah ta'ala yaqul, faman aba wa aslaha fajru ala Allah innahu la yuhibbu zalimin. Maka barang siapa yang memaafkan dan aslah, memperbaiki keadaan, maka pahalanya di sisi Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wa in lam ya'fu anhu, fa in lam ya'fu falyu'tihi malan. Jika orang itu tidak memaafkan, datang si A kepada si B, ya akhi afwan, saya ini telah mencaci maki kamu, telah menggibai kamu di beberapa majelis-majelis, menjatuhkan kehormatanmu. Nah, baik. Hari sudah minta begitu, saya datang ini untuk meminta maafmu. Tapi dia tidak memaafkan. Kata Syekh rahimahullah, dia berikan harta pada orang tersebut. Dia berikan harta pada orang tersebut, yusbi'uhu minal mal hatta yatahallalahu. Dia berikan harta itu pada saudaranya sampai orang tersebut memberikan maaf padanya. Misalnya seorang itu telah, ya permasalahan dunia, begini, begini, begini, sebutkan kejelekannya, oh gini, begini, misalnya ya. Nah, misalnya orangnya begini, begini, walhasil. Ini banyak terjadi pada orang awam, atau mungkin orang yang mengenal agama, karena tidak selamat darinya, kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah. Ternyata dia datang untuk meminta maafnya, tidak mau. Nah, maka kalau dia tidak mau, maka kita di, kata Syekh, berikan dia harta. Berikan dia harta yang bisa mengenyangkan baginya, sehingga dia mau memaafkan. Masya Allah. Antum, ini yang punya harta, bagaimana kalau dia punya harta kesini? Alhamdulillah, banyak berdoa, simpan-simpan hartanya, ada yang ditabung untuk itu nanti. Harta itu untuk orang-orang yang dia dolimi. Pendatang minta maaf, tidak dimaafkan, nah siapa yang kasih pulang itu celengan. Anak-anak. Begitu. Supaya dimaafkan, karena lebih baik bangkrut di dunia daripada bangkrut di akhirat. Baik. Keumumannya, kalau orang sudah diberikan harta, biasanya itu lembut hatinya. Insya Allah lembut hatinya. Apalagi kalau semua uang dilihat itu uang merah semua. Nah, namun fa'in apa? Namun kalau orang itu tetap tidak mau, walaupun diberi harta tidak mau. Fa'in Allah Taala idza alima anna taubat al-zalimi taubatan haqiqiyatan, fa'innahu subhanahu wa ta'ala yurdil madluma yawmal qiyamah. Maka apabila yang terzalimi tersebut tetap tidak mau, walaupun diberi harta, tidak mau, tidak bergeming dia. Naam ya. Karena dia sudah begini. Taib ya. Ini. Karena sudah dicaci maki, dihibai dia, direndahkan martabatnya dan harga dirinya. Naam. Kalau permasalahan dunia orang seperti begini itu jelek dia. Nah, tapi ini bukan permasalahan agama yang dimasukkan oleh Syekh insyaallah. Nah, karena kalau permasalahan agama lain lagi permasalahan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah. Baik. Kecuali orang bertobat dan memperbaiki dan menjelaskan kepada manusia. Kalau itu permasalahan agama, tapi kalau permasalahan agama. Tapi kalau permasalahan dunia atau apa pribadi person-person terhadap kehormatan saudaranya, maka seperti begini. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab yang lain dan yang para ulama yang lain. Dan insya Allah Syekh Muhammad pun demikian. Taib. Apabila dia sudah memberi harta tetap tidak mau, tidak mau memberikan maaf, maka Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah mengetahui orang tersebut bertobat, orang yang zalim tersebut bertobat dengan tobatan yang sebenarnya, si zalim tersebut datang padanya betul-betulnya. Nah, dia telah begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak akan menjadikan orang yang terzalim tersebut ridha. Maksudnya ridha dia tidak menuntut apa-apa nanti di hari kiamat. Begitu maksudnya. Misalnya ada seorang atau kita telah mendzalimi saudara kita, kemudian kita datang padanya begini-begini, tetap dia tidak mau. Kita kasihkan harta, tidak mau. Maka kalau demikian tidak mau, serahkan urusannya pada Allah. Insya Allah Allah akan meridhai hambanya tersebut. Nanti di hari kiamat terhadap diri orang yang mendzalimi dia, na'am, dan tidak menuntut apa-apa. Taib. Ini merupakan rahmat Allah. Wa qala ba'd al ulama. Fi masal al ard, in kana al madlum lam ya'lam fala hajata ay yu'limahu. Berkata sebagian ahli ilmi, kata Syekh rahimahullah, di dalam permasalahan kehormatan ini mendzalimi kepada kehormatan saudaranya. Jika orang yang terdzalimi tersebut, yaitu dia mencaci maki menggibai saudaranya tersebut, mendzalimi dalam permasalahan harga dirinya, tidak mengetahui bahwasanya dia telah didzalimi, dia tahu. Maka fala hajata, maka tidak ada kebutuhan untuk dia mengumumkan pada saudaranya, memberitahu saudaranya. Misalnya ada salah seorang dari kita merendahkan saudaranya, mencaci maki saudaranya, menjatuhkan harga diri saudaranya, menggibai saudaranya. Dan alhamdulillah seseorang tersebut yang menjatuhkan mencaci maki saudaranya tersebut tidak mengetahui bahwasanya dia telah caci fulan. Nah, ya. Misalnya masalah apakah? Perbutan apalah kedudukan jabatan. Nah, ini banyak terjadi pada politik toh. Orang masuk dalam politik atau perdagangan, apalagi masalah warisan, apalagi suci, masalah tanah, masalah wanita. Wah itu. Nah itu. Nah ini dia menjatuhkan saudaranya, tapi tidak ada yang mengetahui bahwa saudaranya itu telah dijatuhkan harga dirinya. Jika dia tidak mengetahui, maka tidak ada kebutuhan untuk kita memberitahu dia. Misal ayakuna qad sabbaha fi majlisin min al majalis. Misalnya dia telah mencaci saudaranya, mencaci maki saudaranya di suatu majelis, dari majelis-majelis. Wa taba, dan dia telah bertobat. Nah, bertobat, sadar, tidak mau lagi. Fa innahu la hajata ya'limahu, maka pada saat itu tidak butuh dia, tidak ada kebutuhan untuk memberitahu saudaranya. Oh ya, akhirnya saya telah mencaci maki kamu loh di sini, sini, sini, sini. Pokoknya habis loh. Nah, tapi saya tidak tahu itu ya. Kapan antum bertahu begitu? Nah, kalau dia tahu tidak ada kebutuhan. Walakin akan tetapi, kata Syekh rahimahullah, akan tetapi walakin yastaghfir lahu wa yad'u lahu. Wa yusni alaihi bil khair fil majalis allati kana subbu fiha. Akan tetapi dia meminta maaf kepadanya. Minta maaf secara umum. Ya akhi, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Ini secara umum sudah. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia telah dicaci maki begini. Misalnya tadi jam 10 habis namanya sudah. Lagi kerja masih berkumpul misalnya beberapa orang menceritakan saudara habis sudah pokoknya. Nah. Tapi enggak tahu jam 11 dia sadar. Kan belum sampai insyaallah ya tah. Kecuali kalau salah satu dari orang itu sudah menelpon, "Ih, kamu tadi begini-begini." Belum sampai. Akhirnya ada telepon saudaranya atau datang pada saudaranya. Nah, begitu. Iya, saya minta maaf padamu kalau ada kesalahan atau iya, namanya manusia biasa dan mumpung kita masih bisa, masih sehat, masih segar. Boleh jadi setelah ini jam 12 nanti kita meninggal, kita tidak tahu kapan ajal. Bersifat umum. Minta maaf mungkin ada kesalahan. Padahal tadi jam 10 habis sudah caci maki ibaratnya. Nah, begitu. Maka dia meminta maaf padanya secara umum. Wa yad'u lahu, dan dia berdoa kepada Allah untuk orang tersebut, mendoakan kebaikan. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberikan kesuksesan di dalam perjalanan perdaganganmu atau usahamu atau perjalanan hidupmu, senantiasa diberkahi dan seterusnya. Wa yusni alaihi bil khair fil majlis. Fil majalis allati kana yasubbu fiha. Dan dia memuji orang tersebut dengan kebaikan di majelis-majelis yang dia mencelanya, yang dia mencela saudaranya. Wa bidzalika yatahallalu minhu, dengan itulah dia telah mendapatkan kehalalan saudaranya. Nah, kehalalan saudaranya. Baik ya. Ini semua perlu dipahami dalam permasalahan duniawiyah. Permasalahan tidak berkaitan dengan agama. Kalau berkaitan dengan agama, sarannya para ulama mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau permasalahan agama, kembali pada ayat tersebut. Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan berupa bayyinat, yaitu kebenaran. Setelah min ba'di ma bayyanahu linnasi bil kitab, setelah kami menjelaskan kepada manusia di dalam kitab, ini kebenaran, innal haq, jangan sembunyikan kebenaran, jangan disamarkan. Naam. Ulaika, mereka-mereka lah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, yang bisa melaknat. Illa alladzina tabu, kecuali orang yang bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki, wa bayyanu. Tidak sekedar bertobat saja. Islah, memperbaiki keadaan, bagaimana memperbaiki dan menyebutkan kebenaran, tidak menyembunyikannya, wa bayyanu, dan menjelaskan. Nah, faulaika atubu alaihim, maka mereka lah orang-orang yang kami beri ampun pada mereka. Nah, begitu ya. Itu kalau permasalahan agama lain. Baik ya. Tapi kalau permasalahan kehormatan, harta dan jiwa, maka ini harus. Nah ya. Karena kalau permasalahan agama ya lain. Misalnya membunuh orang kafir, tidak perlu. Kita datang dengan orang kafir, kita beri kepada ahli warisnya lah. Nah, tidak ada permasalahan itu. Widyah kalau orang kafir. Baik. Karena membunuh adanya kisos, kemudian bayarnya dia, itu bagi kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Orang kafir tidak ada. Baik. Misalnya membunuh orang kafir, walaupun dia dimmi. Nah, tidak ada balasan kisos juga. Lah. Ah, kecuali kalau masih Islam. Ya, zolimnya itu masih dalam keadaan kafir, nanti setelah itu masuk Islam. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Sebagaimana kisah dua orang itu. Nah, begitu. Ini kan permasalahan agama. Baik, ya. Begitu ya. Kalau kasusnya tidak sengaja. Kalau kalau sama kaum mukminin lah, tetap harus melakukan. Mengkafir. Karena kan banyak kita temui baik-baik dalam kecelakaan. Apakah itu motor dengan mobil atau sesama motor. Ada satu sisi, misalnya dia mungkin cedera atau lumpuh atau bahkan hilang di antara luka tubuhnya. Ayolah, kalau di dunia berlaku. Tidak, kalau orang kafir tahu itu maksudnya sesama muslim. Ini tetap qatlul khata, tetap. Kalau qatlul khata kan yang termasuk tidak sengaja kan? Iya. Ya, Mbak, tetap. Ya, itu namanya qatlul khata. Keliru. Qatlul khata, Syekh Al-Albani rahimahullah pernah naik mobil dengan kencang. Di atas lari 100. Tiba-tiba di jalan anak apa anak muda. Walhasil tabrak mati di tempat. Beliau bayar dia. Rahimahullah. Nah, begitu. Nah, tetap. Walaupun beliau tidak ada niat untuk membunuhnya. Namun karena sengaja. Apa? Keliru. Begitu. Qatlul khata disebutkan dalam surat Al-Maidah. Ah, surat An-Nisa. Baik. Nah. Beda. Beda. Kalau dengan sengaja ya kisos. Kisos. Maksudnya dia maafkan. Hah? Dia maafkan kita bunuh. Iya. Denda. Apa? Kalau dimaafkan sudah tidak ada. Tidak ada denda. Kecuali kalau dia bilang tidak ada kisos tapi kamu bayar denda. Ah, kalau bayar denda ya sama. 100 onta. Sama aja. Nah, tidak ada. Itu yang saya ingat dari apa menjelaskan ahli. Dendanya itu ditentukan syariat atau memang misalnya sesuai keresuan dia secara syariat misalnya 100 onta tapi dia nih bayar 1 onta. Ya, karena kalau memang dia tidak sanggup misalnya kasih dia 100 onta, oh kasihan orang miskin ini. Baru mobil pinjaman. Nah, pinjaman lagi dia masih punya utang sama yang punya mobil. Nah, begitu. Dikasih 100 onta tidak mampu. Ya terserah keridoannya yang itu. Baik, karena Allah mengatakan tadi, "Faman afa wa aslaha fajru Allah." Barang siapa memberikan maaf dan memberikan memperbaiki, nah, maka pahalanya sisi Allah. Oh. Tadi hukum asalnya 100 onta. Satu jiwa. Iya, toh, satu jiwa. Karena 100 onta itu berapa gitu? Hah? Kenapa? Sama ahli warisnya? Sama ahli warisnya? Misalnya si A memiliki utang pada si B, begitu maksudmu? Kemudian si B meninggal, kemudian dia ingin mengembalikan utangnya, namun dia malu-malu. Kenapa dia malu? Nah, taruh dia malu. Kalau dia malu, dia berikan. Tidak apa-apa pakai perantara, tidak masalah. Yang penting haknya ahli warisnya tersampaikan. Dan dia ketahui ahli warisnya masih hidup. Wajib. Kalau tidak, bahaya nanti dia sendiri. Dari kiamat, dia ambil pahalanya. Oh. Nah. Kembali pada itu, entah pakai perantara atau tidak pakai perantara, yang jelas hak saudaranya harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Nah. Baik ya. Kemudian faedah yang terakhir kata Syekh rahimahullah, wal muhim annal amra khatirun wa huququn nas la budda an tu'ta lahum. Kesimpulannya bahwasanya perkara kedzaliman ini sangat khatir, khatir sangat berbahaya, riskan. Kedzaliman. Nah. Dan hak-hak manusia itu pasti akan mereka mendapatkannya. Pasti akan mereka diberikan. Ingat di dunia, entah di dunia ini atau di akhirat. Jadi kalau ada mendzalimi kita itu, enggak usah pusing-pusing. Dijatuhkan harga diri kita atau dipukul kita, kita dipukul tapi kita, kita berpikir kita mau melawan juga tidak, sama saja. Misalnya banyak kan para aktivis kasihan. Dulu di zaman ya Pak Ade. Pokoknya yang berbau jenggot, yang berbau cadar, yang mau bicara tentang agama, pokoknya tidak boleh. Nah, karena saya merasakan pada saat itu baru-baru ikut taklim di Intel terus. Walhasil kesimpulannya kata Syekh rahimahullah bahwasanya perkara itu khatir. Pada saat itu adalah khatir, sangat membahayakan. Dan hak-hak manusia mesti mereka akan mendapatkan haknya. Entah di dunia ataupun di akhirat. Nah. Entah di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu ikhwan fiddin, barakallahu fikum. Nah, kita sibuk dalam menuntut ilmu. Sibuk. Nah. Sibuk dalam beribadah. Sibuk dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sibuk menghafal Al-Quran. Menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dosa tersibukan dari hal-hal yang berupa harga diri, apalagi jiwa dan harta. Dan kita sibukan dalam permasalahan harta ini, apa seperti calak-calak itu, atau masalah harga diri, apakah jiwa ikut apa istilahnya itu ya, demonstrasi ya. Nah, demonstrasi atau bersifat anarkis sebagaimana dilakukan oleh para harakiin dengan atas nama agama, luar biasa loh mereka itu. Itu betul-betul membuat Islam itu ternodai dan tercoreng, karena mereka mengambil harta. Coba antum lihat, mereka menghalalkan, merampok, karena itu ghanimah. Na'udzubillah. Yang mengatakan jihadin. Dan mereka menghalalkan darah saudaranya ketika mereka membom kesana kemari. Mereka tidak tahu bahwa di ketika mereka bom situ ada seorang muslim walaupun satu. Nah, harga diri. Nah, betapa banyak. Dan terkhusus yang kita melihat sekarang ini, kita mendengar, membaca, mendekati apa ya, pilpres ya. Nah, para partai politik yang berbau Islam, ini juga fitnah. Nah, mereka berkoalisi dan seterusnya menjatuhkan saudaranya, kehormatannya, luar biasa. Nah, kita jangan sibukkan bersama haula dan tersibukkan dengan mereka-mereka tersebut. Tersibukkan menuntut ilmu, belajar Al-Quran dan Sunnah, beribadah. Nah, kenapa? Karena ujungnya dunia. Coba untuk melihat seperti PKS yang atas nama apa namanya itu, Partai Keadilan Sejahtera Islam tuh, apalagi partai-partai Islam, mereka jatuhkan saudaranya, subhanallah. Nah, alhasil ya ikhwan, ujung-ujungnya dunia. Nah, tapi atau mungkin dalam permasalahan yang asalnya agama tapi melampaui batas. Melampaui batas. Misalnya yang terjadi dalam fitnah yang belum selesai ini. Namun kita melihat sudah melebihi porsi, sehingga kita bosan dan jenuh untuk membantai. Kenapa? Karena tadi habis pikir sampai masalah tukang besi, tukang begini, seperti disebutkan. Apa hubungannya dengan fitnah? Ini sudah kita khawatir jatuh pada ghibah dan namimah. Nah. Nah, maka kita cuma bisa membela diri dan seterusnya. Tapi memulihkan, cuma membela diri saja, membela diri. Cuma membela diri. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man dhulim. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai terang-terangan mengatakan kejelekan, mengatakan suatu kejelekan kecuali apabila dia terzalimi. Ah, begitu. La yuhibbullahu jahra bisu'i illa man dhulim. Nah, itu dalilnya. Jadi kita tidak akan berbicara kecuali kalau kita dituduh fitnah. Sekedar membela diri, memulai sudah. Karena kita melihat porsinya ini sekarang sudah lain. Nah, baik ya. Terus pada Syekhuna Hafidhahullah sampai dituduh korupsi. Korupsi. Nah, selesai kita dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka banyak kita dapatkan faedah dari hadis tersebut. Semoga Allah memberikan faedah kepada kita dan keberkahan serta tafaqquh fid din. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk ke dalam hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Amr bin Aus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahmatullah alaihi, قوله رحمة الله عليه ومن أصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Dan perkataan beliau, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul maka dia masuk neraka. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian wahai kaum muslimin seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Jadi di sini kita dapatkan faedah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti sebagai saksi kepada kita atau saksi atas kita. Nah, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa namanya rasul yang diutus kepada Fir'aun? La'anatullah alaih. Nuh. Kamu bicara, kamu bicara, kamu melotot. Kan melotot, berarti kamu ragu kalau kamu melotot. Kamu? Siapa? Yang benar, yang keras. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, maka kami menghukumnya dengan hukuman yang sangat pedih. Nah, qala Syekh, berkata Syekh Muhammad Amin Al-Jami rahmatullah alaih, orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk neraka. Pasti masuk ke neraka tersebut terbagi menjadi dua. Entah masuk nerakanya kekal abadi di dalamnya karena maksiatnya dia kepada Rasul tersebut berupa kekufuran dan syirik akbar, syirik besar, dan nifaq i'tiqadi. Dan nifaq i'tiqadi. Atau masuk ke dalam neraka sebagai pensucian, pembersihan. Hal ini terjadi karena kemaksiatannya tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita dapat faedah tidak menjamin orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mereka aman dari neraka. sudah semua. Namun kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala dengan terus berdoa dan bermunajat untuk selamatkan dari neraka dengan sebenar-benarnya keselamatan tanpa mampir dan termasuk dalam golongan yang celaka. Nah, kenapa demikian? Karena di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya tidak menjadi suatu jaminan bahwasanya orang yang masuk ke dalam Islam aman dari neraka. Kalau sudah orang mengatakan Islam saya tidak aman dari neraka, bagaimana kalau tidak masuk Islam? Maka menunjukkan bahwasanya harus. Dan di sini juga kita dapat faedah yang lebih detail pula. Bahwasanya tidak semua orang yang menyatakan dirinya salafi, ahlu sunnah wal jamaah, sudah menyatakan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dia akan selamat dari neraka. Lah, tidak ada jaminan. Karena kenapa? Karena yang akan selamat, karena ahlu sunnah wal jamaah adalah salafi mesti selamat. Namun pengikut-pengikut salafi tidak. Nah, ini harus dipahami. Karena terkadang dengan dia menyatakan diri sebagai salafi, namun dia sepelekan banyak permasalahan. Sepelekan masalah permasalahan, terkhususnya dosa-dosa besar. Ada salafi durhaka kepada orang tua, ya enggak? Ada salafi makan riba. Ada salafi ngaku ahlu sunnah wal jamaah tapi membunuh. Tapi salafi. Nah. Ada salafi mencuri. Ada salafi berzina. Nauzubillah. Nah, semua ini terancam dengan neraka perbuatan itu. Ayana. Ada salafi tukang ghibah. Ada salafi namimah. Namun dia percaya diri akan masuk ke dalam surga. Lah, jangan. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, dulu kami di sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dosa itu seperti apa ya kan? Minal mubiqat. Hal-hal yang sangat membinasakan. Sementara kalian, ini Anas bin Malik mengatakannya ketika melihat di zaman setelah beliau. Di zaman apa berarti? Zaman tabi'in. Namun kalian memandang dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, sehingga dengan mudah kalian hempaskan lalat itu pergi. Maksudnya meremehkan dosa. Ini Anas bin Malik mengatakan di zaman tabi'in. Anas bin Malik mengatakan di zaman tabi'in. Bagaimana zaman sekarang? Di zaman tabi'in tentunya kita sepakat zamannya salafiyin, ahlu sunnah wal jama'ah. Ayo. Anas bin Malik mengatakan demikian karena beliau melihat. Baik. Bagaimana zaman sekarang? Kita melihat salafiyin, ahlu sunnah wal jama'ah berzina. Na'udzubillah. Semua Allah menjaga kita semua. Riba, na'udzubillah, mudah sekali mereka berbuat riba. Bersama itu mereka menyatakan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Nah, oleh karena itu kita harus mencuri, riba, namimah. Baik, hadis ini menunjukkan ya ikhwan bahwasanya orang yang bermaksiat para rasul tidak mutlak dia orang kafir, namun muslim. Entah muslim dia benar-benar muslim yang dikategorikan sebagai mukmin yang sejati, atau bahasa lainnya seorang salafi, ataukah muslim mun awam. Balas. Baik ya. Ini perlu dipahami. Kan sebagaimana yang kita baca di beberapa perkataan ahli ilmi, ada yang bertanya, bukan artinya. Bahwasanya seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitabnya, ada sunni-sunni asih. Sunni asih. Sunni bermaksiat, tapi sunni dia. Ada sunni-sunni awam. Ada sunni-sunni talibul ilm. Ada sunni-sunni alim min ulama. Semuanya sunni. Di kalangan sahabat semuanya salafi. Ya tak? Tapi di kalangan sahabat bertingkat-tingkat. Ada yang sahabat yang ulama. Ya tak? ada yang ulama sahabat yang talabul ilm, tidak sampai derajat ulama. Ada sahabat yang awal. Nah, sama. Begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi apakah kita mengatakan ada sahabat yang asyik? Tidak, kita harus jaga lisan kita. Saya tidak ungkapkan begitu supaya, tapi saya jelaskannya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi jangan yang mengatakan ada sahabat yang asyik. Asyik itu maksudnya pelaku maksiat. Nah, sahabat mereka melakukan maksiat, namun dengan maksiat itu mereka dirahmati oleh Allah. Beda yang setelah mereka. Kenapa demikian? Karena mereka setelah berbuat maksiat langsung bertobat, walaupun resikonya nyawa. Ya toh? Ada sahabat yang apa? Hamil dengan zina. Tapi sadar mau dirajam. Ada enggak sekarang salafi begitu? Enggak usah kita bicara kaum muslimin salafi. Nah, saya enggak duga kalau dia berani. Tapi apa ada? Ada, jangan bilang tidak ada. Nah, ada. Kita mau sebutkan jangan. Apa aduh kok terekam. Walhasil, nah itu ada sunnah. Tapi kalau sahabat enggak bisa. Jangan ada mengatakan sahabat asli. La na'udzubillah, harus jaga lisan. Kenapa? Karena bermaksiatnya sahabat radhiyallahu taala itu suatu rahmat. Maksudnya rahmat dari itu beliau radhiyallahu taala dirahmati oleh Allah. Sadar setelah itu. Dan setelah sadarnya Allah merahmati. Iya kan? Coba wanita Qumidiyah. Dengan tobatnya tersebut, dengan tobatnya itu kalau dibagi pada 50 orang penduduk Maks, salah satu desa di negeri Madinah, bisa mencukupi. Sebantunya. Ada sahabat yang tidak sampai berzina. Namun dia datang setelah itu suara, ya Rasulullah hukumlah saya. Cuma ada enggak seorang? Enggak ada yang berani sekarang. Nah. Kasih deh, Pak. Nah. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya di dalam salafiyin pun tidak semuanya, bertingkat-tingkat. Ada salafi alim minar ulama, ada salafi talabul ilm, ada salafi awam, ada salafi asyik. Itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ahli ilmu yang lainnya. Taib ya. Kita mau pilih mana? Saya mau tanya dulu. Mau ditanya apa enggak? Yang mengantuk-mantuk dulu. Kamu pilih mana nak? Dari empat ini. Salafi ulama, salafi talabul ilm, salafi awam, salafi asy. Kau tidak tahu dari empat ini? Kamu? Tidak mau salafi ulama? Tidak mau salafi talabul ilm? Salafi awam atau salafi asy? Alhamdulillah. Pilih mana nak? Saya suruh pilih kali ini karena kita dalam majelis ada malaikat loh. Mudah-mudahan diaminkan. Pilih mana? Kalau saya pilih sih yang pertama, walaupun kadar diri ya. Naam. Kamu pilih yang mana? Hah? Yang mana? Tidak ada kamu. Salamu lama. Sungguh-sungguh berada tak? Sungguh-sungguh merojaknya, merojak waktu pagi, waktu duhur, waktu asar, waktu isya. Adam pertama bangun, sholat malam, dia tiada kencing syaitan. Iya tak? Aiyah, insya Allah kita lihat buktinya nanti tanya Luqman. Sama akhirnya. Ah kamu, gimana? Jangan melirik dulu kalau mau menjawab. Yang pertama, insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Nas'alullah ajala minhum. Nah. Baik. Salafi ulama ya ikhwan. Jadikan cita-cita kita itu setinggi langit walaupun kaki kita masih di tanah. Nah. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya kan? Kami menyadari tidak bisa sampai kepada derajatnya Rasul Abu Bakar dan Umar, namun kami sangat berangan-angan untuk bisa berkumpul bersama mereka di jannah. Itu cita-citanya. Walaupun Anas bin Malik tahu kadar diri beliau, maksudnya tidak bisa untuk sampai derajat tentunya Rasul, tidak mungkin. Untuk sampai derajat Abu Bakar, tidak mungkin. Umar mungkin, tapi dia berangan-angan untuk bisa melakukan amalan yang hal itu bisa wasilah untuk berkumpul bersama mereka. Coba lihat. Tapi untuk sampai derajat tidak bisa. Kita pun begitu. Kita untuk berangan-angan menjadi seperti sosok Syekh bin Baz Wah, susah ini. Karena saya bin Bas setiap perkataannya qallah qallah rasul. Enak. Padahal beliau seorang yang buta tapi masyaallah. Untuk menjadi seperti sosok Syekh Albani masyaallah. Oh. Syekh Albani itu walaupun didebat 10 orang beliau tetap tenang. Kalau nanti dengar kasetnya. Nah, betul-betul ilmu bela diri beliau. Dikeroyok 10 orang dalam majelis itu sampai ribut loh. Kita dengar dalam kaset. Ribut beliau Syekh, tenang aja. Kamu diam. Kemudian saya kasih pertanyaan. Tidak bisa berjawab semua. Ibaratnya itu masya Allah. Nah, begitu ya. Mereka sudah memiliki senjata yang luar biasa. Syekh tenang. Itulah Syekh Albani rahimahullah, Syekh Mutaim dan seterusnya. Baik. Nah, kita kembali permasalahan bahwa orang yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW akan masuk ke dalam neraka, entah kekal abadi mereka adalah kemaksiatannya sampai kepada kuburan dan syirik akbar dan nifaq i'tiqadi, atau masuk ke dalam neraka dengan masuk neraka tersebut sebagai pembersihan karena kemaksiatannya di bawah kekufuran dan kesyirikan. Sebutkan apa saja. Iya lah. Sebutkan apa saja. Dan dalil dalam permasalahan kata Syekh rahimahullah adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama. Baik. Qauluhu ats-tsaniyatu anna Allah la yarda. Poin yang ketiga, kan kita sudah mengatakan di sini kata Syekh mempelajari empat perkara wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Yang pertama sudah tadi apa sudah kita bahas, bahwasanya Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita begitu saja. Tidak ada maksud dan tujuan, tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul, maka siapa yang taat kepada rasul maka pasti masukkan ke dalam jannah. Nah, kita sudah masuk, kita sudah jelaskan ya, masuk ke dalam jannah itu terbagi beberapa bagian. Entah masuk di awal tanpa mampir, atau masuk ke dalam jannah setelah wajib untuk masuk ke dalam neraka namun mendapat syafaat Rasulullah SAW, dan seterusnya yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Poin yang kedua, al-thaniyatu qawlu al-thaniyatu anna Allah la yabda yusaka ma'u ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyun mursalun adalilu qawlu ta'ala wa anna al-masajid lillahi falatadu'a ma'allahi ahadan. Poin yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha Allah disyirikkan, yaitu seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah dalam peribadatan kepadanya. Tidak pula malaikat yang dekat di sisi Allah atau nabi yang diutus. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Yaitu tempat masjid, namakan masjid tempat sujud dari kata sajadah. Maka tempat untuk bersujud hanya milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersamaan dengan kepada Allah sesuatu atau seorang pun. Maka di sini kita mendapatkan penjelasan yang sangat jelas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah alaihi bahwasanya ini wajib untuk kita pelajari. Apakah itu? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad Asy-Syarih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kalau Allah disyirikkan dalam peribadatan kepadanya sesuatu apapun. Entah itu malaikat dan ataupun nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridha malaikat sebagai syarikat Allah di dalam peribadatan seperti Jibril alaihi salam atau Mikail alaihi salam atau nabi, misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu apa dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling afdal? Coba. Ana siapa? Ana sayyidun nasi jamakan masyaallah. Ah bagus. Mudah terkabulkan doanya Malik doamna. Berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah saya sebagai orang yang alim. Yaitu kata Rasulullah SAW, saya adalah pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan keafdalan beliau. Manusia Rasul yang paling afdal. Karena kalau pemimpin ya tentunya afdal ya. Apalagi yang dipimpin ini adalah manusia, dan diantara manusia itu adalah para nabi dan para rasul. Rasul mengatakan saya pemimpinnya manusia nanti di hari kiamat. Sementara di sana ada bapak beliau. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Tapi beliau memimpin Nabi Adam alaihissalam, memimpin Nabi Nuh alaihissalam, bahkan bapaknya para nabi dan para rasul. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Subhanallah. Rasul mengatakan ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Baik. Namun bersama dengan itu Allah tidak ridho. Siapa yang mensyirikkan Allah di dalam peribadatan walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bagaimana pendapat kamu, kata Syekh, kalau mensyirikkan Allah selain keduanya? Tidak Jibril, tidak pula. Nah. Begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ini adalah perkara yang sangat jelas. Bahwasanya perkara ibadah itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, kata Syekh, namun sangat disayangkan, kata Syekh rahimahullah, kebanyakan manusia bodoh dan tidak paham dalam permasalahan ini. Mereka senantiasa terus dalam kebodohannya ketika mereka mencampur adukan dalam peribadatan mereka, entah berdoa, bertawakal kepada orang-orang saleh, entah yang sudah mati atau yang masih hidup. Nah, padahal tawakal itu hanya ditujukan pada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Kata al-ilmi di sini Allah mensyaratkan keimanan seseorang dengan tawakal. Jadi syarat seseorang dikatakan sebagai mukmin adalah dia bertawakal hanya kepada Allah. Nah. Namun kita melihat sekarang banyak yang mencari rezeki. Apa mencari jodoh, datang ke kuburan atau paranormal, na'udzubillah dan seterusnya. Maka mereka bodoh, bahkan mencampur adukan, tidak mengetahui mana itu hak Allah dan mana itu hak manusia. Hak Allah dan hak manusia. Coba untuk lihat kepada orang-orang yang datang ziarah kubur. Kalau ziarah kubur hak manusia, hak manusia datang ziarah kubur. Namun ketika mereka ziarah kubur, mencampur adukan di dalamnya, berdoa kepada pemilik kuburan dan melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan dan kekufuran, maka di sini mereka tidak tahu mana haknya Allah dan mana haknya manusia. Ziarah kubur itu suatu syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzkirukumul akhirah. Kata Rasulullah SAW, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahlah kubur. Karena dengan ziarah kubur itu adalah akan mengingatkan kalian pada kematian. Mengingatkan kalian kepada akhirat. Berarti ziarah kubur perkara ibadah. Disyariatkan dan kita mempunyai hak. Apalagi kalau ziarah kubur itu adalah ada hubungan kekerabatan orang tua kita atau sanak famili kita. Nah, namun ketika dia mencampur aduknya, maka di sini kata Syekh, dia tidak bisa memilah dan memilih mana hak Allah dan mana hak manusia. Nah, begitu, ya. Kalau ini saja terjadi pada kuburan Rasul, mereka tidak bisa membedakan, bagaimana dengan yang lainnya? Ya kan? Taib. Juga mereka tidak mengetahui mana yang wajib bagi mereka untuk berbuat kepada orang-orang soleh. Apa yang mesti mereka perbuat terhadap orang-orang soleh dan apa yang tidak harus dan terlarang untuk memperlakukan mereka. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, maka makna-makna yang berubah ini, yang keadaan manusia berubah dengannya, maksudnya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, kepada orang soleh, atau malaikat, atau nabi, jin, manusia, syaitan, batu, dan seterusnya, maka wajib bagi talabul ilm hari ini, yajibu ala talabul ilmi al-yawm ayyakumu bidurir tajdid walislahaituma kanu wa da'awatuna al-yawm fil ghalib al-kathir da'awatu as-tashih tashih hadhi al-akhtaa tashih al-aqidah wa tashih al-ibadah walaysa ma'ana qawluna idha qulna nadu'u ila Allah an ghayyarna min al-nas ghayra muslimin wa annana nudkhiluhum ila al-islam min jadid la hadha tasawwurun khatir muslimun walakin muslimun dakhalat alayhim ba'd al-akhtaa fi aqidatihim wa fi ibadatihim wa fi ahkamihim wa fi mu'amalatihim wa iqtisadihim wa siyasatihim hadha wal waqi'. Ha, perhatikan baik-baik. Maka oleh karena itu wajib bagi thullabul ilm sekarang kita semua. Kita ini thullabul ilm semua. Alhamdulillah. Wajib bagi thullabul ilm sekarang untuk ayyakumu berpartisipasi. Untuk berdiri tegak di dalam memperbaharui dan di dalam memperbaiki dimanapun mereka berada, itu memperbaiki ini kesyirikan yang terjadi, kemaksiatan dan kekufuran yang merajalela. Nah, dan dakwah kita pada hari ini kata Syekh rahimahullah, fil ghalib kebanyakannya, mayoritasnya dakwah tashih, dakwah memperbaiki, dakwah memperbaiki. Apa memperbaiki itu? Memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Apa kesalahan ini? Banyaknya, yaitu memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah. Nah, cuman itu. Ini dakwahnya sekarang. Dan bukan maknanya perkataan kami ini apabila kita mengatakan kita berdakwah kepada Allah, kita merubah, maknanya kita ingin merubah selain kaum muslimin dengan memasukkan mereka ke dalam Islam. Lah, bukan ini. Ini adalah penggambaran yang keliru. Bahwasanya kebanyakan dari dakwah kita itu adalah masalah akidah dan masalah memperbaiki, membenarkan akidah dan membenarkan ibadah. Bukan maknanya ini bahwasanya kita mengajak khusus kepada orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Lah, ini penggambaran yang keliru kata saya. Namun yang kita dakwahi sekarang ini adalah kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin yang masuk di dalamnya sebagian kekeliruan-kekeliruan yang fatal di dalam masalah akidah mereka, di dalam ibadah mereka, di dalam hukum-hukum yang mereka ketahui hukum-hukum itu keliru, dan di dalam muamalah mereka, dan di dalam perekonomian mereka. Nah, kok bisa dikaitkan perekonomian? Kan belum lihat sekarang betapa banyak orang sekarang mencari uang dengan cara yang haram, dengan pakai apa nih, patro kanja, babi ngepet, apa lagi ya kawan, tuyul, banyak kan. Nah, dengan hipnotis, ini semua kesyirikan. Nah, wasiyasatihim dan politik mereka, hadza wal waqi', inilah kenyataannya. Coba antumnya sekarang dengan politik menjadi terjerumus mereka pada kekufuran. Coba antum lihat, banyak sekali ya kawan. Slogan saja mereka itu sudah slogan kekufuran loh sebenarnya. Kalau kita mau detail sampai ke dalilnya. Tidak ada teman, apa namanya? Teman sejati dan tidak ada musuh yang apa slogannya ya kawan yang tahu itu musuh abadi. Coba antum lihat. Kalau kita misalnya gini, ini sudah bertentangan dan bisa jatuh kepada kekufuran loh. Tidak ada teman sejati dan tidak ada musuh abadi. Bagaimana musuh abadi kita orang kafir? Teman sejati adalah mukminin. Dari dua kalimat saja ini saja bisa kita semuanya. Bagaimana perkataan ahli? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, apalagi yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Nah, itu mengatakan partai mau jadi pilpres berkoalisi dengan coba antum lihat yang lagi hangat-hangatnya, sampai pun kita yang tersibuk dari ilmu ini dikabari pun begitu. Coba lihat slogannya saja ini sudah bahaya kekufuran dan tak tanggung-tanggung keluaran dari luar negeri kaum muslimin Islam, Arab Saudi, Mesir, Yaman ikut dalam berpartisipasi meramaikan slogan itu. Tetap coba lihat PKS itu slogan sampai apa namanya koalisi sampai PKS apa namanya itu ya, yang banteng itu loh. Nah, apa ini? Nah, P3 bahkan datang-datang PB apa itu ya kan? PBNU hanya Gus Dur yang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Nah, coba lihat inilah dakwah. Mari kita berpartisipasi. Semangat kita menuntut ilmu, pelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena kita sekarang berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin semampu kita. Ini adalah fenomena keadaan kaum muslimin yang sangat menyedihkan. Maaf, begitu ya. Lebih berbahaya ini, lebih berbahaya keadaan kaum muslimin begini. Luar biasa. Taib ya. Kembali sedikit, 5 menit lagi. Waduh. Kita berhenti atau lanjut? Azan jam berapa? Kemudian sudah masuk ni? Ya, sudah sampai kita berhenti saja dulu. Baik, insyaallah. Tiga sini makan dulu ya, makan dulu anak-anak. Karena pada dulu tetap, insyaallah. Tujuh sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.